Seorang suami aktif dalam kepanitiaan dakwah, namun dia kurang perhatian kepada istri, terkadang lebih mengutamakan orang lain daripada keluarganya. Apa nasihat Ustaz untuk suami dan istri tersebut? Jazakallahu khairan. Nah, ini sering terjadi. Kadang-kadang sampai sang istri berkata kepada suaminya, engkau demikian-demikian, lebih baik engkau nikah sama mereka aja daripada sama aku gitu, karena aku tidak diperhatikan ila akhirnya. Ini barakallahu fikum, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan besar ada pada suaminya kesalahan tersebut, bahwa suaminya melupakan hak-hak istri. Tetapi yang lebih sering terjadi justru sebaliknya. Artinya sang istri yang kemudian cemburu, dan itu sifat mereka. Sifat para wanita adalah cemburu. Bahkan kata pepatah orang-orang Arab, laulal ghirah lama hamalatin nisa, kalau bukan karena cemburu maka para wanita tidak akan hamil. Artinya kecemburuan itu sudah watak mereka. Jangankan dengan urusan dakwah, dengan kitab cemburu. Dan itu terjadi pada para ulama. Ketika istrinya melihat suaminya membaca kitab di malam hari, baca kitab di pagi hari, baca kitab sore hari, sampai kemudian ketika suaminya tidur dibakar semua oleh istrinya. Ini kan keterlaluan. Begitu suaminya tahu, sangat terkejutnya, dan dia saat itu juga menyatakan, saya ceraikan kamu. Jadi cemburunya wajar, tetapi membakarnya yang tidak wajar. Maka diceraikan oleh ulama tersebut. Melihat suaminya sibuk dengan kitab terus, cemburu, subhanallah. Begitu keadaan para wanita. Sehingga barakallahu fikum, nasihatnya kepada suami, hendaklah jangan melupakan hak-hak istri. Nasihat kepada para istri, sabarlah ketika melihat suami sibuk dalam kebaikan. Beruntunglah engkau karena suamimu sibuk dalam kebaikan. Lihatlah mereka, na'udzubillah, orang-orang yang suaminya sibuk dalam kejelekan. Tiap malam ke klub malam, ke diskotik-diskotik, istrinya ditinggal di rumah, anaknya tidak ketemu bapaknya. Itu mengerikan. Tapi suamimu masya Allah sibuk dalam dakwah, sibuk dalam kebaikan, sibuk dalam perjuangan. Maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan engkau dengan kesabaranmu ikut mendapatkan pahala. Engkau dengan kesabaranmu melihat suami berjuang dalam agama, engkau ikut mendapatkan keutamaannya. Bahkan apalagi kalau engkau mendukungnya dengan memberikan apa yang kau bisa. Ketika dia pulang dari kesusahan, kelelahan dalam perjuangan tadi, datang kau berikan minum air putih yang menyegarkan, tahu dia lelah, memberikan kebaikannya kepadanya, menyiapkan makanannya, menyiapkan pakaiannya. Maka barakallahu fikum, biiznillah, insyaallah dia akan mendapatkan andil keutamaan dalam dakwah tersebut. Barakallahu fikum, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah. Siapa yang lebih baik ucapannya kata Allah dari orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang berdakwah. Dikatakan wa man ahsanu qawlan, tidak ada ucapan yang lebih baik daripada ucapan mereka yang berdakwah kepada Allah. Maka apakah engkau tidak ingin untuk mendapatkan andil keutamaan itu dengan mendukung suamimu? Kalau engkau tidak mendukung suamimu, tidak akan suamimu bisa berjuang dalam dakwah. Sungguh. Kalau engkau tidak berikan keperluannya, tidak dilayani makannya, minumnya, segala macam urusan-urusannya, gak akan bisa dia berdakwah dengan baik. Tetapi dia bisa berdakwah dengan baik karena didukung istrinya di rumah. Maka engkau pun akan mendapatkan keutamaan tadi, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah. Wallahu ta'ala alam bisawab.